kau salah menduga. Kau pikir aku tak tahu dirimu mendua. Karena ku, kau mulai merasa hanyalah aku yang pantas yeah.